Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasannya takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab memasukkan seseorang ke dalam surga dan selamat dari azabnya. Demikian pula husnul khuluq, akhlak yang mulia kepada manusia, juga merupakan sebab yang paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Seperti dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah?" Apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berakhlak mulia. Maka telah kita jelaskan tadi bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hubungan berupa ketakwaan kepadanya. Maka yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini adalah bagaimana hubungan kita dengan umat manusia. Iya, pembahasan ini kita bagi dalam dua bagian. Yang pertama tentang keutamaan dan pentingnya akhlak mulia, dan yang kedua tentang hakikat atau makna dari akhlak mulia tersebut. Disebutkan dalam banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan pentingnya seorang itu menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Di antaranya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Inilah di antara ukuran kebaikan seseorang di tengah-tengah manusia, yaitu yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Maka kesempurnaan iman tidak akan bisa diraih oleh seseorang apabila dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memperhatikan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah, tetapi juga harus kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan kaum muslimin. Apakah kita sudah berakhlak baik kepada mereka, ataukah sebaliknya, walaupun kita beribadah kepada Allah tetapi kita tidak berakhlak baik kepada manusia, maka kita tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Dan dalam hadis Usama bin Syuraik, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, apakah yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang manusia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Ini adalah sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Apabila dia sudah beriman kepada Allah, maka setelah keimanan tidak ada lagi yang terbaik yang diberikan Allah kepada seseorang melebihi khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Hadis sahih sebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Demikian pula dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat dariku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka ini suatu keutamaan yang besar. Siapa yang mau dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau dibangkitkan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbaikilah akhlaknya. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in askalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang lebih besar dalam timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada suatu amalan dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Maka ini merupakan tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apabila kita berakhlak mulia, dia akan menjadi suatu amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Iya. Kemudian ulama menyebutkan tentang bagaimana cara meraih akhlak yang mulia. Bagaimana cara meraih akhlak yang mulia? Sampai ulama khilaf, apakah akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang memang sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba, ataukah seorang hamba tersebut yang harus mengusahakannya, dia harus berusaha, dia harus berjuang untuk meraih akhlak yang mulia di dalam dirinya. Pendapat yang benar yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, bahwasannya akhlak mulia itu ada yang memang sudah ada dalam diri seseorang, dan ada pula yang harus dia usahakan. Dan bisa jadi pula dalam diri seseorang hampir-hampir tidak ada akhlak yang mulia padanya kecuali sedikit, sehingga dia harus lebih kuat berusaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Sebaliknya, ada manusia yang memang sudah Allah ciptakan dia memiliki akhlak yang mulia, hampir-hampir tidak ada akhlak yang tercela kecuali sedikit, maka lebih mudah baginya untuk meraih yang sedikit tersebut. Maka intinya di sini, ada akhlak mulia yang sudah Allah ciptakan untuk diri kita, yang harus kita jaga, jangan dirubah. Seperti seorang diciptakan sebagai seorang yang pemalu, malu kepada Allah, malu kepada manusia kalau dia berbuat maksiat. Ini harus dijaga, jangan dihilangkan. Dan ada pula akhlak yang harus kita berjuang dulu untuk meraihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka ini yang harus kita lakukan. Ada akhlak mulia Allah ciptakan kita di atasnya, harus kita jaga. Adapun yang kita belum mengetahui atau belum kita amalkan, harus kita usahakan. Ini berdasarkan dalil suatu hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam Muslim dari seorang sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhumallahu al-hilmu wal ana." Sesungguhnya pada dirimu wahai Ashaj terdapat dua akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilmu wal ana. Yang pertama al-hilmu, yaitu pemaaf, santun, mampu untuk melampiaskan amarahnya tapi dia tahan. Ini makna al-hilm, seorang yang pemaaf. Adapun al-ana adalah orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ini akhlak yang subhanallah sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa dalam menghadapi persoalan apapun. Dan kita lihat subhanallah, apabila akhlak ini tidak ada dalam diri seseorang, akan melahirkan berbagai macam kerusakan-kerusakan. Bahkan kerusakannya tersebut dapat berdampak kepada orang banyak. Seperti dia mendengarkan berita-berita yang berhubungan dengan kaum muslimin, khususnya berhubungan dengan ahlus sunnah. Sebagian orang tidak memiliki sifat anah, atau tidak memiliki sifat ta'anni, menahan diri, jangan tergesa-gesa. Mereka langsung menyebarkan berita-berita tersebut tanpa bertanya kepada orang-orang yang berilmu, dan tidak mereka pedulikan apa efek negatifnya yang akan terjadi di balik itu. Dan ini telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, yakni berita tentang kemaslahatan umat secara luas, apabila datang kepada mereka berita-berita tersebut, apa yang mereka lakukan? Segera mereka sebarkan. Ini bukan sifat yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai sifat ta'anni atau al-ana, menahan diri, tidak tergesa-gesa, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mencela dan membenci sifat al-ajlah, tergesa-gesa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Al-ajlatu minasyaitan." Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Dengar berita tentang si fulan dan si fulan, yang dia tahu kalau beritanya itu tersebar akan membuat kegaduhan di tengah-tengah umat manusia, langsung dia sebarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Andaikan mereka kembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan orang-orang yang berilmu di antara mereka, niscaya mereka akan tahu bagaimana seharusnya mereka menyikapi berita tersebut. Maka di dalam hadis ini dikatakan kepada seorang sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, pada dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, al-hilmu wal-ana. Ini dalam riwayat Muslim. Kemudian dalam lafaz Abu Dawud, sahabat ini balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, itu akhlak yang memang saya usahakan, ataukah memang Allah sudah ciptakan saya berakhlak demikian? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balillahu jabalaka alaihima, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu di atas kedua akhlak tersebut. Qala, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi jabalani ala kullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku di atas dua akhlak yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fatardiduhu su'al wa taqriruhu alaihi yushiru bi anna fil khuluqi ma huwa jabali wa ma huwa muktasab. Pertanyaan sahabat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaannya, yakni dia bertanya tentang akhlak yang dia usahakan dan akhlak yang Allah tetapkan, Allah ciptakan dia di atasnya. Maka di situ menunjukkan bahwasannya akhlak itu ada yang memang sudah Allah ciptakan, ada dalam diri seorang hamba, dan ada yang perlu dia usahakan. Maka hadis ini dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Apabila kita diberikan akhlak yang mulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita jaga akhlak tersebut. Dan apabila kita belum diberikan akhlak tersebut, maka kita usahakan. Misalkan Allah ciptakan kita orang yang temperamen, ada orang salah ucap sedikit langsung marah besar, maka kita harus berusaha menghilangkan sifat ini. Sehingga Nabi SAW ketika datang seorang minta wasiat kepada beliau, beliau hanya mengatakan, la taqdab, jangan kamu marah. Dia mengulang lagi sampai beberapa kali, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasulullah cuma mengatakan, la taqdab, jangan kamu marah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai orang yang berbicara terlalu ceplas-ceplos, tidak memperhatikan perasaan orang lain ketika berbicara. Maka kita harus berusaha untuk menahan diri. Kita latih diri kita. Kalau berbicara, perhatikan. Hati-hati, jangan menyinggung perasaan orang lain. Dan itu tidak sulit bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan siapa yang berjuang di jalan kami, Allah akan tunjukkan kepadanya jalan-jalannya. Iya. Kemudian ia menunjukkan betapa pentingnya seorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia adalah sebuah hadis yang juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Apa itu kebaikan dan apa itu dosa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, Sedangkan dosa adalah apa yang sulit di hatimu, yang engkau tidak tenang menyimpan itu, dan engkau takut atau engkau tidak suka kalau hal itu dilihat oleh orang. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya berakhlak mulia. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kebaikan, beliau hanya menjawab husnul khuluq. Demikian pula dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, liutammima salihal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Semua hadis-hadis yang kita sebutkan menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Akan tetapi perlu dipahami, ulama kita menjelaskan apabila Nabi SAW hanya menyebut akhlak mulia atau akhlak yang terpuji, maka itu bermakna luas, sudah mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama, akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kepada seluruh manusia, sudah mencakup. Jadi jangan dikira seorang membaca misalkan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, lalu dia menyangka hal terpenting di dalam agama ini adalah bagaimana berakhlak baik kepada manusia saja. Ini salah besar. Justru yang dimaksud di dalam hadis ini dan yang paling terpenting adalah bagaimana dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersihkan akidahnya. Dia meyakini akidah yang benar. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini akhlak yang paling utama. Baru kemudian dia perhatikan haknya manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala dulu dia kedepankan. Karena ada yang salah pemahaman. Sampai-sampai mereka lebih menganggap orang kafir itu bisa lebih mulia daripada orang muslim. Kenapa? Orang muslim katanya teroris. Kalau orang kafir masya Allah suka senyum, berakhlak baik. Iya. Sampai-sampai mereka lebih mengutamakan orang-orang kafir di atas orang muslim, dikarenakan mereka melihat ada sebagian orang muslim walaupun dia tidak menyekutukan Allah tapi akhlaknya jelek, dan mereka melihat ada sebagian orang-orang kafir yang berakhlak mulia tapi dia mengkafir, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhlak mulia yang ada pada diri orang-orang kafir tersebut tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa mereka petik kebaikannya di akhirat kelak, karena mereka telah berakhlak yang sangat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka perlu ditanamkan di dalam diri kita, kalau kita berbicara tentang akhlak, yang pertama harus diperhatikan bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan mentauhidkannya dan menjauhi perbuatan syirik. Demikian pula bertakwa kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini ketakwaan yang paling tinggi. Iya. Jadi di sini kalau disebut secara terpisah antara ketakwaan dan akhlak yang mulia, maka maknanya sama. Ini adalah kaidah yang disebutkan para ulama. Kalau mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Paham artinya? Yakni dua kata, apabila disebutkan secara bersama, maka maknanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, maka maknanya sama. Kalau disebutkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mencakup husnul khuluq, sudah mencakup akhlak mulia kepada manusia, harus juga diamalkan. Demikian sebaliknya, kalau disebutkan secara terpisah husnul khuluq atau makarimul akhlak, akhlak yang mulia, itu sudah mencakup ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang lebih penting dibanding hubungan kita dengan manusia. Akan tetapi pada kenyataannya, walaupun husnul khuluq, akhlak yang mulia itu sudah termasuk di dalam ketakwaan, tetapi dalam sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkan kedua-duanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya akhlak mulia. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan takwa saja, itu sudah mencakup akhlak mulia. Tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut takwa, masih juga disebut akhlak mulia? Menunjukkan pentingnya berakhlak mulia tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu hadis Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada masing-masing dari keduanya, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya yang baik itu akan menghapuskan yang jelek. Lalu ditutup dengan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Subhanallah, mari kita perhatikan hadis ini. Sudah disebutkan bertakwalah kepada Allah, masih ditekankan lagi bergaul baiklah dengan manusia. Padahal bergaul baik dengan manusia sudah termasuk bagian dari ketakwaan. Di sini saya akan nukil ucapan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak baiklah kepada manusia, hadza min khisal at-taqwa. Akhlak baik kepada manusia adalah bagian dari ketakwaan. Wala tatimmu taqwa illa bihi, dan tidak akan sempurna ketakwaan kecuali dengan akhlak mulia. Wa innama afradahu bidzikri lil hajah ila bayani. Akan tetapi kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkan secara tersendiri. Tidak cukup dia terkandung di dalam ketakwaan, tetapi beliau perlu sebutkan. Kenapa? Karena adanya keperluan, adanya suatu hal yang mendesak untuk ditekankan dan dijelaskan. Sebab apa? Fa inna katsiran minan nasi yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyamu bihaqqillahi duna huquqi ibadihi. Karena kebanyakan orang menyangka bahwasannya ketakwaan itu hanyalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tanpa menunaikan hak hamba-hambanya. Dan ini subhanallah, sampai hari ini masih ada. Ini diucapkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab beratus tahun yang lalu. Di zaman beliau sudah ada orang yang menyangka ketakwaan itu hanya menunaikan hak Allah, bukan hak manusia. Maka ternyata kita melihat sampai hari ini pun masih ada demikian. Ada orang yang masya Allah rajin ibadah, tetapi dia tidak segan-segan mulutnya berbuat zalim kepada manusia. Tidak segan-segan tindakannya, tangannya berbuat zalim kepada manusia. Tidak segan-segan tulisannya menyakiti manusia. Ada yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat, masya Allah, setiap hari 5 waktu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan penampilannya kemana-mana, masya Allah, penampilan yang sangat islami. Iya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkan secara terpisah Kemudian kata beliau, fanassalahu alal amri bi ihsanil isyraq linnas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menyebutkan secara terpisah untuk memerintahkan agar kita berbuat ihsan di dalam bergaul dengan manusia. Lalu beliau menceritakan sebab keluarnya hadis tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wasiat ini kepada Mu'adz bin Jabal. Fa innahu kana qad ba'athahu ila al-Yaman mu'alliman lahum wa mufaqihan wa qadiyan. Sesungguhnya Mu'adz yang diberikan wasiat ini, wasiat untuk bergaul baik dengan manusia, adalah orang yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman sebagai pengajar dan sebagai orang yang memberikan pemahaman agama, juga sebagai qadi, sebagai hakim di sana. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang memiliki tugas seperti itu, ya subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada sebagian kaum muslimin, khususnya kepada ahlu sunnah, di mana mereka melanjutkan tugasnya para sahabat. Mereka mengajar manusia, mereka memberikan pemahaman agama kepada manusia. Maka barang siapa yang memiliki tugas seperti itu, fa innahu yahtaju ila mukhalaqatin nas bi khuluqin hasanin. Sesungguhnya dia butuh untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ma la yahtaju ilaihi ghairuhu mimman la hajata lin-nasi bihi wa la yukhalituhum. Malabihi, orang yang tidak memiliki tugas sebagai pengajar, melebihi orang yang tidak memiliki tugas sebagai teladan di tengah-tengah umat, apalagi orang yang tidak bergaul dengan manusia. Maka lebih butuh lagi dengan keteladanan, dengan akhlak yang mulia. Iya. Kemudian beliau mengatakan tentang fenomena yang terjadi, wa katsiran ma yaghlibu 'ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah wal in'ikaf 'ala mahabbatihi wa khasyyatihi wa ta'atihi ihmalu huquqil 'ibad bil kulliyah aw at-taqsir fiha. Kebanyakan yang terjadi pada sebagian orang yang begitu memperhatikan dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan selalu cinta kepadanya, takut kepada Allah dan taat kepadanya, ternyata mereka meremehkan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala, baik secara menyeluruh atau sebagiannya. Maka kesimpulannya kata beliau, wal jam'u bainal qiyam bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jidda. Menggabungkan antara menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak-hak para hambanya adalah sesuatu yang sangat berat sekali. La yaqwa alaihi illa al-kummalu minal anbiya was-siddiqin. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan para nabi dan rasul, dan as-siddiqin, orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul tersebut. Maka ini yang dituntut dari setiap muslim. Iya. Oleh karenanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, maka Allah sebutkan sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an, "U'iddat lil muttaqin", surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra". Mereka adalah orang-orang yang berinfak ketika lapang maupun sempit. Wal kadhimina al-ghayb, dan orang-orang yang menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat perbaikan. Alhamdulillah, dari seluruh yang kita bacakan menunjukkan kepada kita keutamaan dan pentingnya berakhlak mulia dalam merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu bagian yang kedua dari pembahasan akhlak yang mulia, yaitu tentang makna husnul khuluq, makna akhlak yang mulia. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, maka beliau mengatakan, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Bergaulah dengan manusia atau bersikaplah kepada manusia dengan sikap yang engkau juga suka mereka bersikap itu kepadamu. Ini kata kunci daripada akhlak yang mulia. Kalau kamu senang manusia bersikap ramah kepadamu, bersikap baik kepadamu, bertutur kata yang baik kepadamu, maka demikian pula itu yang mereka laku, itu yang kau lakukan kepada mereka. Dan ulama banyak menjelaskan tentang makna akhlak yang mulia. Demikian pula dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah banyak sekali menyebutkan tentang macam-macam akhlak yang mulia. Intinya kalau kita simpulkan, akhlak yang mulia adalah seluruh perintah Allah dan Rasulnya dalam bergaul dengan manusia. Akan tetapi dari seluruh perintah-perintah tersebut, dari seluruh sikap yang harus kita amalkan dalam bergaul dengan manusia, disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah kembali kepada empat perkara. Kembali kepada empat perkara. Ketika beliau menjelaskan tentang akhlak yang mulia, beliau mengatakan akhlak mulia itu adalah kaful adza wa badlun nada was-sabru 'alal adza wal wajhu at-talqi. Akhlak mulia itu beredar pada empat perkara. Yang pertama, kaful adza, tidak menyakiti manusia, tidak menyakiti kaum muslimin, dan berbuat adil kepada orang-orang kafir. Manusia di sini maksudnya adalah kaum muslimin, yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan baik kepada umat manusia, maksudnya adalah kaum muslimin. Adapun kepada orang kafir, berlaku baik kepada mereka adalah dengan berbuat adil kepada mereka. Ini yang pertama. Wa badlun nada, yang kedua, suka membantu, suka menolong, baik dengan pemberian ataupun dengan tindakan kita, ataukah berupa syafaat dan lain sebagainya. Yang ketiga, was-sabru 'alal adza, sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dari manusia. Yang keempat, wal wajhu talq, wajah yang berseri-seri ketika bertemu kaum muslimin. Insyaallah taala, empat akhlak yang mulia ini yang merupakan sifat dasar dan hal yang paling terpenting dari akhlak mulia akan kita jelaskan satu persatu secara ringkas. Yang pertama, hendaklah dalam diri seseorang ada kaful adza, dia tahan dirinya dari menyakiti kaum muslimin. Dan ini dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama, di atas rahmat dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Yang kedua, di atas sifat al-lin wa-rifqa, lemah lembut. Dan yang ketiga, dibangun di atas dasar al-khawfu minal-zulm, takut dari kezaliman kepada kaum muslimin. Nabi SAW dalam banyak bimbingannya telah menjelaskan hal tersebut, seperti dalam hadis yang dikeluarkan al-imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan disayangi, akan menyayangi kalian. Ini hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita bergaul dengan kaum muslimin. Harus dibangun di atas rahmat. Sampai-sampai hadis ini oleh kebanyakan para ulama muhaddithin, apabila mereka mau meriwayatkan satu sanad hadis atau beberapa sanad hadis kepada murid-muridnya, dia akan memulai dengan hadis ini, bukan hadis yang lain. Dia akan memulai dengan hadis ini, sehingga pada akhirnya hadis ini dikenal dengan hadis al-musalsal bil awwaliyah, hadis yang bersambung pada periwayatan yang pertama. Kenapa demikian? Karena setiap muhaddis ketika dia menyampaikan hadis kepada muridnya, dia akan mengatakan hadza awwalu hadits sami'tuhu minhu, berkata guruku, dan ini adalah hadis yang pertama yang aku dengarkan darinya. Bahwa dia mendengarkan dari gurunya dan dia berkata ini adalah hadis yang pertama yang dia dengarkan dari gurunya, dan gurunya lagi mengatakan ini adalah hadis yang pertama yang dia dengarkan dari gurunya. Demikian seterusnya. Apa hadis itu? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasannya bersikap kepada kaum muslimin haruslah dibangun di atas sikap lemah lembut. Harus kita bersikap baik kepada kaum muslimin, bukan sebaliknya, bukan sifat yang kasar sehingga membuat mereka lari dari dakwah kita. Terlebih apabila kita menginginkan mereka mendapatkan hidayah, tentunya harus dimulai dengan sifat lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan rahmat Rabbmu engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalaulah engkau bersikap keras lagi kasar, tentunya mereka akan meninggalkan engkau. Maka inilah teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagaimana beliau bersikap kepada manusia. Bahkan beliau masih bersikap lemah lembut kepada orang yang sudah membuat kesalahan yang besar, seperti dalam kisah yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentang seorang Arab Badui yang melakukan suatu kemungkaran yang besar. Apa itu? Dia buang kotorannya, dia buang najisnya di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi, tidak tanggung-tanggung. Tempat Allah dimuliakan, dia kencing di situ. Maka apa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Mengingat dia orang yang jahil, orang yang belum mengerti hukum. Maka ketika para sahabat mau menghalangi dia, mau menghentikan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tuzrimuh, da'uhu la tuzrimuh." Tinggalkan dia dan jangan hentikan dia. Setelah dia kencing, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dinasihati dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut bahwasanya masjid ini dibangun bukan untuk membuang kotoran, tetapi untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinasihati dengan lemah lembut sehingga orang tersebut pun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan beliau bersabda, "Man yuhramir rizqa yuhramil khair." Barang siapa yang dihalangi dari kelemah lembutan, maka dia akan tidak akan mendapatkan kebaikan. Demikian pula beliau bersabda, innar rizqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada suatu perkara kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu hilang dari suatu perkara kecuali perkara itu akan menjadi jelek. Ini yang harus menjadi landasan kita dalam bersikap kepada manusia. Hanya saja terkadang dibutuhkan yang sebaliknya, yaitu sikap keras dalam menghadapi manusia. Tapi itu bukan hukum asalnya. Bukan hukum asalnya. Hukum asalnya di dalam berdakwah, hukum asalnya di dalam menghadapi manusia adalah lemah lembut. Tetapi dalam keadaan tertentu memerlukan ketegasan, memerlukan sebuah ucapan yang sifatnya keras. Dan itu dibolehkan ketika dibutuhkan. Hanya dibolehkan ketika dibutuhkan hal itu. Seperti dalam kisah sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda keadaannya dengan orang badui tadi, seorang jahil dan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Mu'adz berbuat kesalahan, yaitu dia mengimami manusia dengan membaca ayat yang panjang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya dengan ucapan yang keras, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu ini tukang buat fitnah wahai Mu'adz? Maka ini ketika diperlukan. Adapun kalau keadaannya itu sebanding, kalau keadaannya sebanding, jadi ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama membutuhkan kelembutan, maka jelas kelembutan yang kita kedepankan. Keadaan yang kedua membutuhkan sifat keras, maka itu yang dilakukan. Dan keadaan yang ketiga sebanding. Ini orang mungkin dilakukan padanya sesuatu yang lembut, atau bisa pula sebaliknya. Maka dalam keadaan seperti ini harus dikedepankan sifat ar-rifqu atau lemah lembut. Iya. Demikian pula menahan diri dari menzalimi manusia. Asas yang dibangun di atasnya adalah takut dari berbuat zalim kepada manusia. Hati-hati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul muslimina khair? Kaum muslimin mana yang paling baik? Maka beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling baik adalah orang yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisan dan tangannya. Demikian pula ketika beliau ditanya, ayyul islami afdal, Islam apakah yang paling baik? Yani amalan Islam mana yang paling baik? Beliau menjawab dengan jawaban yang sama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang selamat darinya, dari kejahatannya, baik kejahatan tangannya maupun lisannya. Ini yang pertama. Yang harus menjadi landasan akhlak yang mulia adalah menahan diri dari menyakiti kaum muslimin. Yang kedua, badlun nada, suka membantu. Apakah membantu dalam bentuk perbuatan, ataukah membantu dalam bentuk pemberian, baik berupa makanan, berupa harta, atau apapun yang dibutuhkan saudara kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana sifat para sahabat, bagaimana tolong menolong di kalangan mereka, Bagaimana sifat mereka saling bantu-membantu? Apakah kita yang sudah mengerti kewajiban meneladani para sahabat, mengikuti jalan mereka, sudah benar-benar mencontoh bagaimana akhlak salaf? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan orang-orang yang telah mendahului dalam keimanan sebelum mereka, yakni kaum Ansar, mereka mencintai kaum Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan tidak sedikit pun dalam hati mereka ada sifat hasad terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Tidak sedikit pun mereka menginginkan apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajirin itu dikembalikan kepada mereka. Bahkan kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan saudara mereka dibanding diri mereka sendiri. Padahal kalau seorang mencintai saudaranya, memberikan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia senang, kebaikan tersebut ada dalam dirinya, dia sudah mencapai keimanan yang sangat tinggi. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk dirinya, dia cinta juga kebaikan itu ada pada diri saudaranya. Tetapi yang dilakukan para sahabat, subhanallah, wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka dibanding diri mereka sendiri. Ini maksudnya dalam hal dunia, dalam hal kebutuhan-kebutuhan duniawi. Adapun dalam masalah akhirat, mereka berlomba-lomba siapa yang paling terbaik. Maka Allah memuji mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka meskipun apa yang mereka berikan kepada saudaranya tersebut sebetulnya dia juga butuh. Mereka memberi makan kepada tamunya walaupun dia tidak makan, yang penting tamunya makan. Mereka mencukupi dan memenuhi kebutuhan tetangganya, saudara-saudaranya, walaupun sebetulnya kebutuhannya dia sendiri pun belum tercukupi. Ini sifat sahabat. Siapa yang mengaku pengikut sahabat? Apakah dia telah bertekad untuk melakukan yang seperti ini? Alhamdulillah kalau sudah berhasil dia amalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ada seorang kafir, seorang Arab Badui kafir, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta harta. Apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Diberikan ghanaman baina jabalain, diberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah, tidak tanggung-tanggung. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka menolong, suka membantu, suka memberi. Orang Badui kafir minta harta, diberikan kambing sebanyak satu lembah. Apa tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebanyak itu kepadanya? Tujuannya agar dia mau masuk Islam. Maka ini akhlak yang mulia yang dapat digunakan untuk mendakwahi manusia. Sehingga apa yang terjadi pada orang kafir ini? Habis terima kambing sebanyak satu lembah, langsung pulang kampung dan langsung dia serukan kepada kampungnya, ai qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kita semuanya. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr. Demi Allah, ini Muhammad luar biasa. Dia memberikan sebuah pemberian tanpa takut dengan kefakiran sedikit pun. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi kepada seseorang, dia tidak takut dia menjadi fakir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji sebagaimana dalam sabda beliau, "Ma naqasa malu 'abdi min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sedekah. Apalagi kalau di balik pemberiannya itu ada kebaikan bagi orang tersebut, yakni dia masuk Islam atau dia mendapatkan hidayah. Tadinya sudah Muslim, tetapi suka melakukan bid'ah, bahkan memusuhi ahlus sunnah. Sudah kasih duit saja, gak usah repot-repot, kasih hadiah. Ini dulu, ini yang diteladankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Iya, terkadang ini yang lebih manjur daripada kita berdakwah setengah mati, menyampaikan kepadanya, coba ikat dulu hatinya dengan akhlak mulia, dengan teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diharapkan setelah itu, walaupun dia menuruti dakwah kita, mendengarkan nasihat kita hanya karena harta tersebut, tapi setelah itu dia kemudian tersadar. Setelah kita wasiatkan untuk ikhlas, setelah kita wasiatkan pentingnya berpegang teguh dengan sunnah, dia kemudian tersadar. Dan ini yang terjadi pada orang tersebut. Kata Anas bin Malik, "In kana ar-rajul la yuslim, ma yuridu illa ad-dunya, fa ma yuslim hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha." Kata Anas bin Malik, walaupun orang tersebut awalnya dia masuk Islam karena dunia, tapi setelah dia masuk Islam, setelah dia diajari, pada akhirnya jadilah Islam lebih dia cintai melebihi dunia dan isinya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau berkata, "Wa yu'khadhu min hadzal hadits, min hadzal hadits wa amsalihi." Dan dapat diambil pelajaran dari hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengannya. Apa itu? "Annahu la yanbaghi lana an nabta'ida an ahli al-kufri wa an ahli al-kusuf." Bahwasanya tidak sepatutnya bagi kita untuk meninggalkan orang-orang yang melakukan kekafiran dan melakukan kefasikan. "Wa an nada'ahum lisyayatin tal'abu bihim." Dan kita biarkan mereka dipermainkan oleh syaitan. "Bal nu'allifahum wa najtibahum ilaina bil mali wal lin wa husnul khuluq." Akan tetapi yang harusnya kita lakukan adalah kita tarik mereka, kita buat hati mereka mudah menerima dakwah. Dengan apa? "Bil mal," dengan harta. "Wal lin," dan kelembutan. "Wa husnul khuluq," dan akhlak yang mulia. "Hatta ya'laful Islam," sampai kemudian mereka senang kepada Islam. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, "Wassabru 'alal adza." Akhlak yang mulia itu harus dibangun di atas kesabaran dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dari manusia. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, Allah sebutkan di antaranya, "Wal kadhiminal ghaib." Mereka menahan diri dari amarahnya. Maksudnya apa? Mereka mampu melampiaskan amarahnya, tetapi mereka menahan diri darinya. Mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela untuk melampiaskan amarahnya. Inilah dasar akhlak yang mulia. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena dalam menghadapi manusia, mau tidak mau kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik mereka sengaja melakukannya ataupun tidak sengaja. Oleh karena itu, perlu yang namanya kesabaran. Kalau orang tidak sabar, maka mungkin akan keluar darinya ucapan-ucapan yang tercela, akan hilang kelembutannya, akan hilang kasih sayangnya ketika dia tidak sabar. Apalagi kita melihat, alhamdulillah, semakin banyak orang yang mengikuti pengajian-pengajian Ahlus Sunnah. Tentunya kita akan menghadapi orang-orang yang baru, orang-orang yang mungkin belum mengerti adab-adab yang Islami. Jangan kita samakan dengan orang-orang yang sudah lama ngaji. Hadapi mereka dengan penuh kesabaran, bimbing mereka dengan penuh kasih sayang, dengan ucapan-ucapan yang baik, sehingga mereka terarahkan kepada kebaikan dan bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, kalau kita kasar kepada mereka, mereka kemudian lari dari dakwah yang mulia ini. Kalau begitu siapa? Kalau mereka lari dari dakwah yang mulia ini dan mereka berpaling kepada dakwah-dakwah yang menyimpang, siapa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Jawabannya adalah kita sendiri. Bukan ahlul bid'ah yang mengajak mereka melakukan bid'ah, tetapi ahlus sunnah yang mengusir mereka dari ahlus sunnah, sehingga mereka jatuh kepada ahlul bid'ah. Jadi jangan mengira orang yang mengikuti kelompok-kelompok sesat, semuanya itu hasil ajakan mereka. Bisa jadi justru kita yang mengusir mereka pergi ke sana. Maka hendaklah ada kelemah lembutan, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka dan bersabar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan yang datang dari mereka. Kemudian yang ketiga, wal wajhu, yang keempat, wal wajhu talq, akhlak yang mulia perlu dibangun di atas dasar bersikap atau bertemu manusia dalam keadaan wajah senantiasa berseri-seri, wajah senantiasa baik, bukan dengan raut wajah yang menampakkan kebencian atau menampakkan kemarahan. Ini subhanallah, apa sih pentingnya masalah ini sehingga perlu disebutkan secara khusus oleh para ulama? Karena memang ternyata dari raut wajah seseorang sudah bisa tergambarkan bagaimana akhlaknya yang sebenarnya, sudah bisa tergambarkan kemuliaan akhlaknya. Sebaliknya, dari raut wajahnya juga tergambarkan jeleknya akhlak seseorang tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan permasalahan ini, beliau bersabda, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa wajha akhika biwajhin talqin, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apapun itu, meskipun hanya dengan berwajah ramah, berwajah baik ketika bertemu saudaramu. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau adalah seorang yang selalu menampakkan wajah yang ceria, wajah yang penuh kepedulian, wajah yang terlihat ingin membantu, bukan wajah yang nampak tidak peduli, cuek saja dengan saudaranya. Bukan seperti itu akhlak yang mulia. Kemudian sebagai penutup, kita menasihatkan kepada kaum muslimin bahwasannya berakhlak mulia itu sangat penting sekali terrealisasikan dalam kehidupan kaum muslimin demi menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yaitu nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Berapa banyak ukhuwah terkoyak-koyak, persatuan itu terpecah-pecah. Dikarenakan apa? Di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang yang berakhlak mulia. Bahkan kalau dilihat akidahnya, subhanallah, akidah ahlus sunnah wal jamaah, kalau dilihat ibadahnya, ibadahnya salafus saleh, tapi sayang akhlaknya kadang-kadang mengikuti akhlak Yahudi atau akhlak Nasrani. Ini terjadi. Inilah yang pernah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang seperti ini mungkin ada di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah. Jangan kita mengira mentang-mentang sudah belajar tauhid, sudah belajar sunnah, lalu kemudian mereka selamat dari akhlak yang tercela. Bisa jadi orang-orang yang tauhidnya sudah bagus, dia tidak pernah menyekutukan Allah. Orang-orang yang ibadahnya sesuai sunnah, dia tidak pernah berbuat bid'ah, namun ternyata akhlaknya tercela, sikapnya kepada manusia sangat tercela. Mungkin atau tidak, mungkin saja. Ini telah pernah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Orang semua sudah bertauhid, tidak mungkin menyembah setan untuk seluruh umat manusia. Walakin fit tahrishi bainakum, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah berputus asa untuk mencerai-beraikan kalian. Maksudnya adalah dia tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba kalian. Dia tidak pernah berputus asa untuk menjerat seseorang sehingga dia bersikap tidak baik kepada saudaranya. Dialah yang menyebabkan manusia tercerai berai. Apalagi kalau dia juga berusaha mencari pendukung sehingga tercipta dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah ada blok ini dan blok itu. Maka ini yang terjadi. Sehingga penting bagi kita untuk berakhlak mulia demi menjaga persatuan. Sebab kalau kita tidak menjaga persatuan ini, sama saja kita meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allaqa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala dialah yang menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut orang-orang yang bersaudara. Maka jelas sekali nikmat persaudaraan dan persatuan antara kaum muslimin adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan husnul khuluq. Semoga ada manfaatnya.